Belajar. Huruf J. Tilka. Majrur. Majrur. Dengan li. Tanda majrurnya. Ada tak? Tidak ada. Tidak ada. Bening. Karena isyarat. Isyarat. Majrur itu ya. Terus al hadiqati. Musyar. Musyar nilai. Karena isyaratnya majrur, maka musyar nilainya itu juga majrur. Ada tanda majrurnya enggak kalau al hadiqati? Ada apa? Ada. Ada apa? Litil kal hadiqati. Kata. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa? Karena nah, jar majrur itu sebagai jumlah jar majrur itu sebagai khobar muqaddam. Jadi litil kal hadithat itu seluruhnya namanya khobar muqaddam. Mana mubtada-nya tadi? Hayawana atau hayawani. Rofa, tanda rumahnya? Hayawanu atau hayawanatun? Dommatun. Kalau hayawanu, karena mukrof. Kalau hayawanatun, karena jamak jamak. Kamu siapa? Doma kan, tanda rumahnya. Nah, karena khobarnya berupa khobar sibu jumlah, khobar yang itu, hukumnya rofa, itu ikhramnya rofa. Tapi jangan cari tanda rofanya, karena dia adalah khobar sibu jumlah. Kalau khobar sibu jumlah, jangan cari tanda ikhram. Tanda ikhram itu adanya kalau khobarnya khobar mufrad. Kalau sudah khobar bermufrad, tidak ada itu tanda rofa. Sebagai khobar ya, tanda rofa. Sebagai khobar tidak punya. Ya, nomor tiga, Mas Budi. Li Madrosatun. Li Khon. Apa artinya Li Madrosatun? Di saya mempunyai. Saya mempunyai. Sekolah. Kalau di daerah kan biasa. Bagi saya sekolah. Tapi kan kalau kita berbahasa Indonesia enggak. Mas Nuri, pasti kita akan bilang, saya punya sekolah. Tidak di baru satu, bagi saya tidak masuk lagi. Saya memiliki sekolah. Saya memiliki atau saya mempunyai sekolah. Itu kalau linknya ditaruh di depan. Coba dibalik. Baru satu. Li, artinya? Sekolah, sekolah itu milik saya. Milik itu maksudnya punya saya. Oh, pemilik sekolahan. Bisa artinya ya, bisa. Dua-duanya ambigu. Pemilik itu macam-macam, belum tentu dia yayasan. Bisa jadi murid. Bisa murid karena kita merasa memiliki, bukan alma mater. Memiliki punya kekuasaan itu bukan. Artinya makna mempunyai itu banyak. Bisa artinya karena saya li masjid. Ya, siswa di sana. Di Cimbung. Di masjid. Saya punya masjid sekarang di kampung. Memang MP yang punya kan gitu. Tapi itu biasa dalam berbahasa. Li khamsatun usni biha. Jadi kepemilikan yang seperti apa? Jadi li madrasatun atau al madrasatun. Madrasatun apa? Atau satu nih. Tum. Harus tum. Harus tum. Karena alif-alifnya. 51. Walaupun yang ucap, saya tak masalah. Itu. Tak masalah. Kira ini tum sana. Nah, kan sudah dibilang kemarin. Kalau khobarnya berupa khobar sibu jumlah. Ya. Sibu jumlah. Enggak ngaruh itu. Enggak klop. Tidak harus klop. Tidak ada. Bisa saja kan saya mempunyai benda yang berjenis laki-laki dan perempuan. Tidak masalah kan. Saya punya istri saya laki-laki perempuan. Rupan kan ini jauh jatuh. Saya punya buku berjenis laki-laki. Ini kita. Selama kalau khobarnya itu khobar suku jumlah bebas, yang nanti harus kelompok antara mutaran khobar, kalau khobarnya berupa khobar mutlak dan khobar jumlah. Kalau khobarnya suku jumlah, dibutuhkan jamak juga atau jorok ya. Coba kita ini aja ya. Biar sedikit-sedikit konsep hingga kita melihat contoh. Kita ambillah Muhammad. Muhammadun to libur. Ya kan? Ini harus sesuai ini. Tidak boleh toli batu. Kenapa? Karena mutaranya ini obat mutar. Ini obatnya obat mutar. Tidak boleh ani satu di sini. Ani satu baru boleh. Kalau mau pakai ani satu, di sini menjadi toli batu. Ini sama-sama mufrad, tapi yang satu muzakkar, satu muannas. Coba kalau dua, Muhammadani to Golibani, Aisyatani to Libatan, Muhammaduna apa jamak tolibun? Tolabatun. Tolabatun atau tulabun. Ya, obar mufrad semua. Obar mufrad semua. Khobar yang terdiri dari kata. Bukankah lima, bukan juga. Nah, kalau sudah kayak begini, ikrohnya berbeda-beda sudah. Tapi sama-sama rofa. Ini tanda rupanya apa? Ini alif. Ini alif. Ini doma. Ini kalau saya ganti tolibuna. Wow, jamak muzakkar salim. Kan? Ini kalau bagus kalau ganti kata kerja ini belum sampai di sini tapi kita sudah pernah. Muhammad menulis. Ya? Ya, tubuh. Ya, tubuh. Aisyah itu Tak tubuh, jangan dia tubuh ya. Nah, itu yang artinya harus klop kan? Tak tubuh. Mambadani? Yak tubuh. Yes. Yak tuban. Yak tuban. Tuban. Oh iya, dua. Aisyatani? Tak tuban. Mambaduna? Yak tubuh. Aisyatun? Yak tubena. Nah, Aisyah? Yak tubena, bukan ta. Ya. Yak tubena. Aisyah kan banyak Aisyah. Aisyah tub. Yak tubena. Bukan ta. Makanya Aisyah kasih uang mahun, ya semua ya. Yasumu, Yasumani, yasumuna tasumu tasumu yak yasum sum yasum yusalli yusalliyani yusalluna tusalli tusalliyani yusalli. Coba sujud. Yes judu, yes judu, yes judani, yes judu, tas judu, tas judani, yes judu, yes judu. Jadi harus klop. Hanya hafal sujud jumlah yang sedang kita ini yang tidak harus, tidak ada hubungannya, tidak perlu klop. Kalau nanti kita kesini, istilahnya nanti dalam nama mutabik, match, mutabik, klop, kalau bahasa kita, atau match, mutabik. Pak Yai, yang pembahasan khobar muqaddam itu masuk di mana ya? Kan ini kalau dari skema jurumiyah kan mubtada khobar. Khobar ada yang mufrad, ghairu mufrad. Ya. Yang ghairu mufrad ada 4 tandanya. Yang jar majrur, dzaraf, fa'il, fa'il. Ya, itu bacanya ya. Nah, terus yang nanti pembahasan selanjutnya pada dasarnya kan diindah. Pada dasarnya mubtada itu di awal. Pada dasarnya ya. Jadi mubtada dulu baru khobar. Tapi terkadang iya. Khobar ini mendahului mubtada. Kapan? Nah, apakah setiap khobar itu bisa mendahului mubtadanya? Tidak. Ada beberapa poin. Nah, yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, khobar yang didahulukan itu adalah khobar yang berupa sifat jumlah jar majrur atau nah. Kebetulan karena kita sudah mempelajari jar majrur dari awal, sudah langsung saja, kan lebih mudah itu ya, langsung saja. Artinya itu nggak dalam struktur jurumiyah yang ini. Cuma dalam aplikasinya kita sering ketemu ini gitu. Sering ketemu, iya. Saya nyari ininya kok nggak ada. Nggak ada ini, iya. Sering ketemu. Kalau ini memang dasar penyusunan ini, buku-buku kayak gini, pelajaran, itu dasar mereka nggak mengacu ke buku tata bahasa. Betul. Tetapi gradasi. Apa gradasi itu? Tingkat penggunaan. Ini penyusunan buku pelajaran di sekolah, ya. Didasarkan atas gradasi, semakin banyak digunakan itulah yang diprioritaskan. Itu diprioritaskan. Tapi kalau yang ini buku konsep teori, hanya tidak cocok ini dipakai untuk madrasah tidak ini ya kuliah mereka. Secara psikologis sih, nggak saya bilang profesor Raden Bayat pun saya neurologi. Majalah tidak ini jangan pakai dunia, tak kira pertimbangan psikologis. Jadi makanya kalau bisa jadi bertahun-tahun orang tipis, bertahun-tahun orang bisa jadi. Kalau rumah itu kan sudah dibuka, setelah saya teliti buka rumahnya jangan lihat tipis, rumah berat. Makanya kita sanjutkan antara konsep dengan ya. Kayak obat jumlah. Kenapa obat kurna ini belum kita singgung? Karena memang di sini aplikasinya untuk jar majrur lebih didahulukan. Tapi pada itu nanti. Jadi semakin di depan ini makin sering dipakai, makin belakang makin jarang. Iya, begitu. Betul. Jadi yang didahulukan itu adalah yang sering. Makanya disebut gontor itu arah pasaran gitu kan ya. Itu memang metodenya berdasarkan. Baru merujuk ke sana orang ini mencontoh. Kita ingin jemput aplikasi. Siap, siap. Kita membahas mutara hobar di sini ya. Kalau di tes itu tidak ada hobar mukodam, enggak ada di sini. Enggak ada. Tidak ada. Tapi nanti kita akan ketemu itu kalau sudah disyaratkannya. Oh. Ya. Kalau masih matan enggak ketemu. Di matan enggak ada. Jadi kayak kesyarahannya nanti. Kan ada syarahannya. Syarahannya itu di antara mutasan juga. Muktasar Jidan yang kemarin. Iya. Muktasar Jidan itu taksirnya taksir ini. Itu. Jadi ditaksir nanti ini. Kita bukan hanya Quran yang ditaksir. Kalau kita kita apapun bisa ditaksir gitu. Dijelaskan maksudnya. Dikembangkan secara luas. Yang kita punya itu. Iya. Kayak Alfia, pernah dengar Alfia kan? Seribu bait syair itu kan matan, itu nanti di tafsir. Dan hanya seribu bait syair setelah di tafsir mesti jadi dua jilid buku tebal, saya gitu. Syarah Ibnu Athir. Berarti kiai-kiai yang salaf yang di toko-toko itu kita pinter. Walaupun bilangnya walaupun mereka bukan sarjana ya, tapi banyak yang kepintaran itu lebih profesor di perguruan tinggi. Terus terang aja, di bidang ini tapi ya. Dia di Subang atau antar semua aja nggak mau. Maunya yang polos sama ini. Ntar santri saya jadi nggak mau ngarep. Ketawain kita kalau ini pakai perguruan tinggi. Nyumbang di mana, Pak? Nyumbang di mana? Pesantren yang di Balar aja. Balar. Di antara-antara salaf-salaf gitu lah. Terus mintanya kitab kuning. Kitab kuning sebenarnya apa, Ustaz? Tapi lebih murah harganya kalau kitab kuning. Iya, harga 10 ribu, 15. Murah, murah. Ya, coba, lanjut coba. Nah, lahu. Tadi, lahu. Lahu, nih, Pak Kerno. Lahu, artikan dulu apa artinya lahu. Dia mempunyai atau punya dia. Sekarang bicara di depan, kalau belakang, terserah. Lahu, kolam. Dan pakai air terlalu jauh muka. Lahu, kolam. Lahu, kolam. Kalau dibalik, lahu. Kalau, makanya saya tanya, mau didahulukan, mau dibelakangkan. Kalau mau didahulukan lahunya, jangan kan lahu didahulukan kita jadi obat mukot. Mukot ya muktada muktada kan, pasti muktada mu'am. Mana muktada mu'am sebelumnya pakai al. Lahu kolam, dia mempunyai muktada. Kalau pakai al kolamu, al kolamu lahu. Betul juga. Kan ada yang pakai ada unsur lahu. Jadi di sini kita harus kita di depan ini ya. Suka-suka kita lalu menaruh di awal atau menaruh di... Tinggal yang mau digedein ya. Yang mana? Lalu, boleh. Dia mempunyai pulpen. Yang di belakang itu gongnya ya? Jadi kalau mau... yang di depan berarti ya? Dia, punya dia... Pena. Dia mempunyai. Oh, dia mempunyai. Berarti yang ditekankan kan dianya ya, Pak ya. Kalau al-kolamu berarti yang ditekankan kolam penanya. Kalau al-kolamu full aspek itu. Jadi yang di depan pasti dianggap lebih penting. Ya, bisa begitu, bisa begitu ini. Kalau kita bilang lagu kolam, dia mempunyai pulpen. Masih umum boleh. Boleh jadi yang kita ajak bicara belum tahu pulpen, pulpen itu. Yang mana? Baru kita sebut. Pulpen sebagai alat. Nah, belum yang. Sebenarnya, pokoknya dia punya pulpen, baca. Dia punya pulpen. Tapi kalau kita bilang alkolam pulpen itu, jadi ya yang kita bicara sudah tahu pulpen yang dimaksud. Sudah lihat pulpennya. Sudah tahu. Kalau yang baru tidak pilot. Tapi dia tahu pulpen yang dimaksud. Tapi ini. Kalau tadi kolam, di atas meja pulpen. Ada sebuah pulpen. Ini yang kita ajak bicara sudah belum tahu belum baru diperkenalkan. Oh, di atas meja itu ada pulpen. Nah, kalimat selanjutnya saya buat ini. Al-qalamu li Muhammadin. Pulpen itu. Nah, yang mana yang saya maksud? Pulpen itu. Khusus pulpennya Muhammad. Pulpen yang ada di atas, ya, di atas ini berangkai di tempat saya. Saya mulai ya. Ini kan kita bikin kolam nanti. Berarti bisa diganti ini. Al-qalamu alal maktabi li Muhammadin. Ah, itu juga bisa, tapi itu sudah dikenal sebelumnya. Kalau rangkaian seperti saya tadi mulai-mulai tidak dikenal, terus untuk kalimat kedua sudah dianggap dikenal, dibatasi. Berarti pembicaraan kita fokus pada pulpen yang saya sebutkan di atas meja tadi. Di kalimat jangan lagi membayangkan pulpen yang lain. Jadi pulpen Muhammad itu yang saya maksud di atas meja tadi. Nomor 5. Laki. Untuk perempuan. Untuk anti. Boleh ditambah-tambah ya Anisha, ya Fatimah, laki atau laki titik-titik. Ya Maryam. Ya, laki had. Pohon laki kamu mempunyai. Boleh bikin pertanyaan. Kalau laki ya Maryam. Laki apakah kamu mempunyai gede-gede? Ya Maryam, alaki. Tapi harus mu'annas ya? Enggak harus. Tidak, kan saya sudah bilang. Oh iya ya. Karena sip hujum ya. Kalau banjar majur ya. Kalau banjar majur bebas. Sesuatu yang dimiliki tidak harus sedikit dengan kita yang dimiliki kan. Alaki apa? Alaki kursi, kursiun. Kursiun. Coba yang ini. Yang kira-kira tidak semua orang memiliki. Kalau kursi kan dimiliki. Iya. Cowok cewek. Allah di majalah. Allah di kertas, Al-laki lipstikun, lipstik, Firjalan, Al-laki sesuatu yang dimiliki tidak harus sama jenisnya dengan orang yang Maryam Ali. Sama aja. Kobarnya. Kobarnya boleh. Kalau ini kayak ini. Kalau kobarnya berupa jarma. Ini jarma jurur semua ini. Ya? Iya. Li anti. Ya? Lahu, lahuma, lahu, laha, lahuma, lahuna, laka, lakum, lakum, lilana. Cuma yang baru kita pelajari ini lahu, laha, laka, laki, li, lima, berarti 14 itu. Sesuai itu ya apa? Sesuai mufrad dulu, mufrad. Karena kita belum belajar jama dan musata itu kan tadi gradasi. Walaupun jamak itu ada, tetapi di belakangnya dulu. Kalau buru-buru keluar negeri biar bisa dulu. Dan kalau ini nggak bisa langsung, kalau langsung punya. Nah, kalau kobarnya itu jamak itu salah satu ya contoh jamak dulu ya salah satu. Jar yang masuk ke domir ini. Ini kan domir ini, huwa ma'u iya ma'una akan dimasuki. Antar dimasuki li. Li huwa menjadi? Li huwa menjadi? Itu asalnya. Tapi kalau Muhammad dimasuki li bagaimana? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kan huruf jar li ya. Muhammadin ini tanda jar majrurnya apa? Li Muhammadin ini tanda majrurnya apa? Kas? Kenapa kasro? Single. Mufrad. Kalau ini mana tanda majrurnya lahu? Mabni. Tidak ada. Ha? Kenapa mabni kata isim do? Itu aja itu. Coba ya sekarang gini. Coba, contoh ya. Ustadz itu mempunyai seorang anak laki-laki. Li ustadi lil ustadi waladu begitu kan lil ustadi waladu sekarang kata ustadnya diganti dengan kata ganti lahu waladu nah bedanya antara hu ya lahu hu sama ustadi sama-sama majrur karena dimasuki huruf li. Cuma bedanya kalau li ustadi ada tanda majrurnya ustadi asli karena isi mufrad gitu. Kalau lahu nggak ada tanda majrurnya karena isi dhamma itu mad. Tapi kan sama-sama majrur. Bukan kata kata itu. Jangan dipusingkan antara mati dan berapa. Lillahi. Lillahi. Walillahi. Walillahi alhamdu. Nah, ada kan? Ini tadi saya katakan. Pada dasarnya, muktada mu'akhor itu tidak menakai takwil. Ya kan? Tadi laka baitun tadi di ustazi walad tidak ada di ustazi al walad tapi kenapa yang terdapatkan walillahi hamdu kenapa bukan walillahi hamdu kan mestinya gitu ya gak pake al ya kecuali kalau dibalik alhamdulillahi loh itu ada kalau bisa di situ tanya saya kenapa itu katanya. Kalau hubungannya kalau utara semua kan pakai hati dari mana pakai aku walilahi bukan walilahi hamdul ya nah itu ada penjelasan nanti jangan laga di hari itu ada keterangannya jadi nanti kaidah kita konsep rumusan bahasa ini tidak bersifat matematika. Kadang-kadang nanti terjadi pengecualian, pengecualian. Dan itu ada maksud. Ya. Beda antara lillahi hamdu dengan lillahil hamdu. Beda itu maksudnya. Ya, beda. Nomor 6. Liman. Liman. Nah, bertanya ya. Liman zalikal kitab. Coba dijawab sendiri. Zalikal atau zalikal? Zalikal. Hasil apa? Iya. Karena musaknya itu. Liman zalikal kitab. Naam. Kalau pertanyaan liman, itu gak pakai naam. Siapa? Hal-hal. Karena kenyataan yeah. Dimanjarkan berapa? Milik punya siapa? Buku itu. Nah jawab, buku itu Al-Kitab Al-Kitab Al-Kitab atau Ha atau Zalikan Kitab Al-Kitab. Kita bawa buku. Nanya Dimanjarkan Kitab Pan? Kan jadi dia kalau kita lakukan atau hasil kita lakukan kalau Zalika dia dari kau kalau saya dekat hasil jadi kontak ini bertanya ya di mana nomor 7 Zalika. Di Zalika kursi. Kursi. Apa artinya di Zalika? Artinya apa di Zalika? Pertanyaan saya. Bukan. Zalika apa? Itu. Itu. Di umumnya. Bukan. Kalau punya saya. Li. Li. Aja. Kursi. Jadi ya kalau terjemahkan Li Zalikan ini. Titik-titik itu mempunyai. Itu artinya Li Zalikan. Titik-titik itu mempunyai. Nah, kita mengisi itu. Titik-titik itu mempunyai titik-titik. Alka itu Lidhalika. Lidhalika apa? Rumah itu mempunyai jendela. Jendela. Bisa. Angel gila jendela ya angel. Baiki. Jendela? Jendela. Nafizatun. Nafizatun. Coba. Nih. Lidhalikal. Baiki. Nih, baiki. Nafizatun. Coba. Li sebagai apa? Harf hujjah. Hujjah. Zalika. Majrur. Isim isyarah. Karena majrurnya Mabni enggak ada. Nah. Al-baiti musyarik ilaih. Kenapa dibaca al-baiti? Kenapa dibaca ti? Karena ada huruf jar. Mengikuti khobar kodam. Mengikuti ini dulu enggak usah jauh kan dari ini. Mengikuti isyaratnya ini. Isyaratnya ini. Dari tadi i'rabnya apa? Tadi. Dalam kasrah. Majrur. Majrur. Majrur. majrur kan? Karena zalikanya majrur. Musyarilahnya juga ikut. Nah, saya bilang yang namanya musyarilah itu ikhrabnya mengikuti isyaratnya. Mana isyaratnya? Zalika ya. Karena zalika di sini majrur, maka albaiti juga sebagai musyarilah majrur. Cuma kalau di zalika karena majrurnya enggak kelihatan karena mabni, kalau albaiti kelihatan karena si mufrad. Mufradnya apa? Mas di zalika albaiti. Coba. Nah, jumlah itu gabungannya lizalika albaiti jar majrur lizalika itu sebagai nama pencara khobar mukhot qadda majrur khobar qadda. Nah, kalau ada khobar qadda tentu ada mubtada mu'akhkhar. Mana mubtada mu'akhkhar? Baik. Albaiti kan sudah musyar ilaih tadi ini. Ini jangan dikotak-kotak lagi. Ini khobar muqaddam. Ma fi zatun mubtada muqaddam. Lidzalika albaiti ma fi zatun. Rumah itu mempunyai jendela. Kalau dibalik An-nafidatu lizalikal bait. Ah, itu mutaranya di depan itu. Pakai an-nafidatu lizalikal bait. Lagi-lagi ini karena hubungannya zaman dulu enggak ngaku walaupun mutaranya mu'annas. An-nafidatu mu'annas. Laha. Laha. Ya. Laha. Laha mandilun. Laha mandilun. Siapa ini? Maryam. Karena kalau mau di ini ya, kalau mau lebih indah kalimat ini, bikin dulu ini misalnya ini. Jangan langsung laha manjilu, bikin dulu ini. Haji di Aisyah. Dia ilmi zatu. Walaha manjilu. Bil korya. Atau bimbang itu. Kan itu kalimat sudah kita pelajari. Haza Maryam. Kan sudah di awal pelajaran pertama. Haji Maryam kan? Ini Maryam. Dia tilmizatun. Dia seorang siswa. Laha laha baitun fil Madinah. Dia punya rumah di kota. Jadi gak langsung laha. Walaupun itu sudah betul. Jadi dibikinin ini, Mas, dibikinin pengantar. Jadi sehingga laha kan dominiknya ada tempat kembalinya. Hanya kemana? Kalau gak ada kalimat pengantarnya, gak. Nah, jadi urutannya logik. Ya, sembilan. Kenapa? Kenapa? Khobar tulis ini mau bunyinya apa? Coba cari orang aja, orang perempuan, dosen. Lihat di saburati alal maktabi. Harus ada yang dimiliki, coba punya. Lihat di ustadatun, ya. Ustad Dati. Di. Di Ustaz Dati Kolam. Kolam. Benar. Di mana kolamnya? Di. Di. Sakun. Apa? Biljai. Di Biljai. Biljai. Di hadihi Ustaz Dati. Kolamun Biljai. Ibu guru itu mempunyai pulpen terjadi padahal pakai kerudung loh, bisa lihat aja pakmu. Ya lihat sakunya ibu guru nih. Jadi kalau dia musyarakat lain ya itu ikut dia, ikut ke isyaratnya ya. Nah musyarakat ini ikut ke isyaratnya, kalau salah guru karena dia juga pakai ya. Li Ahmad. Apa ini Li Ahmad? Ahmad mempunyai. Kan? Atau punya apa? Tergantung pada bagaimana. Saburatun. Saburatun tak terus dari tadi. Saburatun tak dari yang lain-lain. Atau sepeda yang keren lah. Kalau sepeda yang keren Darro. Udah kemana itu? Darro jatuh. Kalau motor? Ini mana motor ya? Jawa lah ini. Ini motor nih? Jawa lah. Li Ahmad Darrojat atau Li Ahmad Jawalat. Ahmad mempunyai motor atau sepeda. Nah, sekarang saya tanya. Li Ahmad. Li huruf jar. Ahmad majrur dan li. Apa tanda? Tanda majrur ini? Fathah. Ada tidak tanda majrur fathah yang kita pelajari kemarin? Konsep ada di sini. Kayaknya. Apa yang majrur dengan fathah? Apa saja yang majrur dengan fathah? Goyer mun? Musharif. Mun musharif. Di antara goyer musharif itu banyak. Di antara yang goyer musharif itu adalah nama yang berpola af'an. Ahmad kan berpola af'an. Setiap nama yang berpola af'an itu berusaha dan tanda majunya kan. Tidak boleh kita mengatakan ini Ahmad. Ada nama orang nanti Abdul, Abdul ya namanya. Maka li Abdullah. Ada nama orang nanti Akbar, kan ada nama orang Akbar ya? Li Akbar, tidak boleh Li Akbar. Ada nama orang Ahsan, Ahsan ya? Li Ahsan, tidak boleh Li Ahsan. Li Umaro. Umaro juga termasuk. Fu'al. Nama yang berpola Fu'alu, itu juga bermusan. Terus nama perempuan. Nama perempuan itu gue mempersari semua. Kecuali yang tiga huruf tengah-tengahnya Hindun, mati. Itu mempersari Hindun. Jadi nanti ada nama perempuan ada nama tertentu tidak seperti Aliyah dalam surat dalam surat Najma wasim lagi nakafaru ilajaan nama ilahur jahat ilajaan nama dan ilajaan nabi karena jahat nama itu bahasa tidak ada jahat namun ya pasti jahat nama jahat nama jahat nama tidak boleh ditandingkan itu kata jahat nama filosofinya filosofinya wah gak tahu saya hanya dari sisi bahasa jadi ada kata-kata lain karena belum konsep tapi yang pasti yang namanya berkata tidak boleh berkata sesuatu yang tidak boleh berkata itu kalau isi maka anda jaga adalah empat nomor 11 itu saya cetak di Aisyata di Aisyata di Aisyata gitu ya syata ya. Nah ini juga dari Musyari karena nama perempuan coba bisa itu kan ada enggak itu salah salah cetak ya bisa kan kurantai kurantai hari buka maka bisa kan sama ini Hadza baitun li Aisyata miftahun hadza babun li Aisyata miftahun fi jaybi apa kaitannya dengan Aisyata itu anak kunci buat pintu. Ada babun. Ada babun. Ini pintu ini al-babu lil baiti. Terus li Aisyata al-baitu li Aisyata. Jangan langsung. Albert kan sudah dikenal tadi. Kalau ini memang kata ganti yang fungsinya menunjukkan bilik. Beda. Nanti. Jadi posesif pronoun. Nama. My book. Itu kira-kira saya bagian kayak gitu. My book sebenarnya kita di dalam bahasa. Your book sama dengan laka kitab. Kitab buka. Ah, kitab buka. Ya. Kalau laka kitab itu sama dengan you have. Oh, iya. You have itu sudah kalimat kan? Kalau ini masih your book bukan kalimat kan? Kata. Kitab. Posesif pronoun. Saya kira cukup. Terima kasih. Maaf, mari kita untuk dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud. Ya, Pak Mahmud. Rok suka dasmu. Apa? Rok suka dasmu. Kenapa itu kalau dalam bahasa Jawa menjadi kasar? Karena ya, di Jawa aja kan yang punya makna matamu juga. Artinya ketika itu di Melayu, mereka ada di bumbu kasar loh. Di bumbu, ah, kasar di bumbu jadi kasar. Tergantung budaya. Ustadzmu. Orang teman saya pernah saya bersama dia ketemu saja di bumbu tahu dia. Tapi biasa ya, tapi kayak agak ini. Biasanya bukan dalam rangkaian, kalau di akhir gitu, matamu, jasmu, kayak gitu. Ibumu biasanya masih agak halus. Masih agak halus. Matamu kok bagus banget ya. Dagadu makanya di, sampai disamarkan, dagadu. Thank you. tadi saya ukrim. Iya. Kebalik. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum.